Kita akan membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang ke-10. Ayat 1 sampai ayat 11 akan jadi pokok pikiran kita pada kesempatan minggu yang kudus ini. 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat 11. Jika saudara sudah menemukan, kita akan membacanya secara bergantian. Saya baca 1, saudara baca 2, terus hingga selesai sampai 11 dari 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus 10, 1 sampai 11. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah dia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti dia. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsapi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Saudaraku yang kekasih, kalau kita memikirkan bagian ini menjadi menarik di dalam pergumulan kebenaran yang kita pahami. Bagaimana rupa-rupanya Paulus menjadi tidak mudah di dalam melayani. Di posisi sebagai rasul, dia mengalami teror yang cukup luar biasa. Tidak semua orang suka untuk dilayani, tidak semua orang suka diarahkan kepada kebenaran. Karena itu, tidak sedikit pula orang-orang di Korintus yang mencerca, bahkan kemudian memfitnah Paulus dengan cara yang cukup sistematik. Banyak yang tidak puas terhadap Paulus. Banyak isu-isu terhadap Paulus. Sehingga bagian-bagian seperti ini menjadi bagian-bagian yang perlu untuk dipikirkan dengan sungguh-sungguh, saudara yang kekasih. Ya. Nah, ini yang mesti kita lihat. Ini yang mesti kita perhatikan. Bagaimana persoalan-persoalan di dalam perjuangan kehidupan. Pelayanan tidaklah menjadi barang sederhana yang bisa dengan mudah untuk kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahwa dalam hidup pelayanan selalu ada tantangan dan tidak sederhana. Sehingga bagaimana orang Korintus mulai menteror Paulus? Mengapa? Muncul pertanyaan, bukan? Karena di 1 Korintus ketika dia menuliskan suratnya, betapa kerasnya kalimat-kalimat daripada Paulus, termasuk mengkritik orang yang melayani hanya untuk isi perutnya. Mengkritik orang-orang yang kemudian ribut satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Mengkritik orang yang hidupnya tidak tertib. Paulus sangat berterus terang dan membicarakan itu. Sehingga banyak yang tidak suka. Saudara-saudara, untuk suka banyak orang kepada kita, sangat sederhana. Berbicaralah basa-basi. Tenangkan orang lain dan katakan apa yang mereka ingin dengarkan. Mungkin saudara akan dapat sambutan yang cukup memadai. Bicarakanlah kebenaran, maka saudara akan mengalami kegoncangan. Silakan memilih di mana engkau akan berdiri. Paulus jujur harus mengatakan apa yang perlu dikatakan. Lepas dari pendengarnya, suka atau tidak suka mendengarkannya. Nah, ini menjadi satu hal yang menjadi penting untuk kita lihat. Bagaimana sikap Paulus menjadi sangat luar biasa. Dan dikatakan, aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan tetap kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus, lemah lembut dan ramah. Apa ini maksud Paulus dengan yang di bawah nanti kita akan mesti melihat dulu perbedaannya. Paulus dalam suratnya sangat luar biasa. Lebih dari separuh perjanjian baru Paulus yang menulisnya. Paulus seorang penulis yang tajam, pemikir yang sangat luar biasa. Dia tidak saja fasih dalam berteologi, tapi dalam berfilsafat. Yang menguasai dan menelanjangi, berbenturan dengan filsafat yang menjadi pusat pemikiran pada waktu itu. Seperti dengan pemikiran-pemikiran Yunani. Paulus elegan, saudara yang kekasih. Tetapi Paulus bukanlah seorang yang fasih lidah seperti Apolos. Apolos adalah seorang yang fasih lidah. Apolos berbicara di mana-mana dan menarik minat banyak orang. Karena dia lancar berbicara. Tetapi ternyata Apolos punya banyak kesalahan dalam khotbahnya. Sampai kemudian Priscilla dan Aquila yang notabene murid daripada Paulus meluruskan pengajaran Apolos. Hebatnya, Apolos pengkhotbah terkenal yang rendah hati dan mau belajar. Bahkan dari Priscilla Aquila yang notabene hanya murid Yesus. Dalam ketenaran, Apolos sejajar dengan Paulus. Ini ketenaran ya, popularitasnya ya. Karena Apolos berkhotbah sangat enak sekali. Tetapi dalam pemahaman, ternyata dia jauh setengah mati di bawah. Dia salah mengerti tentang jalan Kristus. Sehingga kemudian Priscilla Aquila membimbing Apolos cukup lama. Lalu Apolos melanjutkan pelayanannya. Pengkhotbah top tidak sama dengan berpengetahuan top. Pengkhotbah yang baik dalam berbicaranya tidak sama dengan berpengetahuan baik dalam logika pemikirannya. Nah, oleh karena itu, Paulus berbeda dengan Apolos. Paulus adalah seorang yang digambarkan sebagai gagap berbicara. Paulus bukan seorang yang fasih lidah. Sehingga ketika bertemu muka dengan muka, tulisannya yang begitu luar biasa, mungkin dalam tutur kata, kita sulit untuk menangkap kedalaman itu. Karena gagap tadi berbicara. Sehingga tidak mudah dia berdiskusi. Ya, saya mengetahui ada beberapa orang yang cukup jago menulis dan pikirannya sangat dalam. Tetapi kalau tampil di TV lalu berdiskusi, ya kadang-kadang dia tidak bisa menguasai diskusi, kadang-kadang dia ketarik begitu ya. Aduh, dia ini saya tahu pemikirannya mesti begini nih. Tapi dalam diskusi itu dia gak bisa ucapin tuh. Ada poin-poin penting. Mestinya dia ngomong ini nih, mestinya dia ngomong ini, dia gak ngomong. Sehingga kelihatannya dia kalah dalam berbicara. Sehingga yang satu lagi bicara terus, sepertinya dia benar. Namanya Sultan Batu Gana. Oh, kalau dia ngomong terus kan sampai kita bingung. Mana fakta yang sebetulnya didiskusikan? Saya pun gak ngerti lagi. Apapun diskusinya, jadi guyonan semua. Ya. Saudara-saudara, kalau kita misalnya ngelihat di televisi begitu, terlalu banyak orang yang bicara dan bicara dan bicara dan bicara. Tapi kalau kita mau merumuskan dan mengulang lagi diskusi-diskusi itu, kita rekam, kita ulang lagi, kita ulang 2, 3, 4 kali, you akan kaget setengah mati. Gak ada apapun yang dibicarakan, bukan saja netral alias zero, tapi minus. Itu mengerikan sekali. Sehingga membuang energi terlalu banyak, tetapi tidak memberi input apa-apa. Nah, jadi di dalam pemikiran seperti ini, Paulus memang tidak fasih berbicara. Tetapi Paulus jernih dalam berpikir. Tulisan Paulus menunjukkan kelasnya. Tapi dalam diskusi-diskusi tertentu, memang seringkali dia tidak menuntaskannya dengan baik. Tapi ketajaman seluruh pemikiran terasa sekali dalam setiap suratannya. Itu sebab sampai Petrus yang lebih fasih lidah ketimbang Paulus mengatakan, banyak orang menyalahartikan apa yang diucapkan oleh Paulus. Hati-hati untuk mengerti apa ucapan Paulus. Belajar baik-baik. Itu peringatan dari Petrus. Jangan salah pahami. Jangan putar balikkan kalimat-kalimat Paulus. Ya. Sehingga ketika dia menulis surat ini, itu yang dimaksudnya. Bahwa dia seorang gagap, tidak pasti berbicara. Ya. Itu kalau bertemu muka itu, aku agak grogi dengan kalian. Bukannya kemudian dia pelin-pelan, nanti dia kritik lagi. Tapi jangan pikir, aku berbeda dengan apa yang aku tulis, lalu bersifat pelin-pelan. Artinya kalau nulis, berani. Kalau ketemu, berubah. No. Paulus melawannya. Betul. Satu sisi. Memang dalam berdiskusi, dia menjadi gagap dan tidak apa fasih lidah. Tapi bukan berarti dia menyangkali isi apa yang diucapkannya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, orang selalu cari kelemahan lalu mulai menghantam. Ini jeleknya kalau kita bergereja. Kalau bergereja mestinya tahu kelemahan, kalau kau pelayan Tuhan, isi kelemahan itu. Lengkapi kekurangan itu. Kalau cuma sekedar meneriaki itu kurang, sederhana setengah mati. Tapi jadikan badanmu penyangganya. Taruh hatimu di sana untuk mengisinya. Supaya semua menjadi utuh sebagai sebuah kebenaran yang tidak terbantah. Itulah mestinya kesadaran penuh di dalam diri hidup kita sebagai seorang pelayan. Karena itu dikatakan oleh Paulus. Aku meminta kepada kamu, jangan memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Mulai dia bergeser, memang aku gagap, tetapi jangan kemudian kalian memaksa aku untuk kemudian menunjukkan kerasku di dalam diskusiku denganmu. Ya. Jangan pula orang-orang yang menuduh kami hidup secara duniawi. Paulus bilang menarik ya, memang kami hidup di dunia, tetapi kami tidak duniawi. Ini kalimat bagus tengah mati. Saya suka ketika Yesus berdoa di Yohanes 17. Bapa, aku tidak meminta engkau mengangkat mereka dari dunia ini. Tapi aku berdoa supaya mereka jangan sama dengan dunia ini. Kita ada di dunia, tapi tidak sama dengan dunia. Kita di dunia, tapi tidak duniawi. Itu kalimat pakai Paulus. Artinya hidup kita adalah konfrontasi dengan dunia ini. Hidup kita adalah perkelahian sengit dengan dunia ini. Paulus berkata, aku tidak pernah mengambil keuntungan dalam pelayananku. Aku tidak pernah mengambil nilai-nilai materi yang bisa mengenyangkanku. Saya kagum dalam kalimat seperti itu. Sehingga Paulus dengan tegas menyatakan sikapnya. Apa yang dilakukannya adalah apa yang dilakukannya dalam ketetapan dan kedaulatan Allah yang penuh. Dia tidak pernah mengambil keuntungan dari pelayanan. Tapi yang lain-lain itu memang hanya mengumpulkan uang-uangnya saja. Mencari materi untuk isi perutnya. Sebetulnya kan waktu Paulus ngomong gitu kan konfrontasinya kan keras sekali. Karena justru yang mengambil keuntungan dari pelayanan lebih banyak daripada yang tidak. Dia membuka front yang sangat frontal sebetulnya. Tetapi memang dia jujur. Maka orang-orang seperti ini kalau sampai bisa bicara kan, berarti punya pengaruh kan begitu kan. Lalu bangunlah geng-geng ini. Saudara, ini menjadi perkara tidak mudah. Ini yang menjadi penting untuk kita pikirkan bagaimana kita harus melakoni seluruh pemahaman kehidupan dan menempatkannya dengan cara yang jeli, dengan cara yang pas. Maka orang-orang yang tidak suka dengan Paulus juga menjelek-jelekkan Paulus termasuk waktu Paulus di penjara. Ya, kepada orang Filipi dikatakannya, jangan kalian malu karena aku di penjara. Rupanya banyak isu kan, tuh lihat tuh masuk penjara tuh, tuh begini. Karena ada penjara sama dengan narapidana, sama dengan penjahat, kan kira-kira begitu. Padahal pada waktu itu Paulus masuk penjara karena kebenaran Injil. Bukan karena dia jahat. Atau akibat kejahatan yang dilakukan. Beda sekali. Sehingga apapun orang tidak mau tahu lagi, pukul rata, lalu hantam. Dan kemudian menyerang Paulus. Tapi Paulus tidak pernah gelisah, tidak pernah berubah dari posisinya, tidak pernah dia resah. Tetapi dia memainkan perannya secara utuh. Dan dia memainkan perannya dengan cara yang bertanggung jawab. Ini menarik, saudara. Bagaimana dengan kita melakoni keseharian kita? Beranikah kita berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki? Dengan badai kencang yang bertiup dan minus keuntungan materi. Karena yang lain mendapatkannya. Atas nama berkat ilahi. Ini memang jadi susah ya. Ilahnya lagi. Yang ini justru tumbuh subur. Paulus malah terkubur dan masuk ke penjara. Yang kerja pelayanan cari materi malah gak masuk penjara tuh. Karena mereka lihai berkompromi. Mereka bisa membayar kepala penjara supaya mereka tidak dimasukkan. Paulus tidak. A untuk A, B untuk B. Akibatnya benturan dengan dunia bukan? Akibatnya kesulitan. Tapi Paulus berkata seperti kepada orang Filipi. Ketika dari penjara dia tulis surat, bagiku hidup Kristus mati dan keuntungan. Penjara bukan persoalan. Waduh. Kita melihat karakter yang tegas, jelas dari seorang Paulus. Ini yang dikatakannya kepada orang-orang di Korintus. Oleh karena itu, saudara-saudara, dia mau mengatakan, aku ya tidak pernah hidup secara duniawi. Kami para rasul melayani dalam kesungguhan. Apa yang kami katakan, kami pertanggungjawabkan. Kami tidak suka ngomong di belakang. Jangan kalian pikir kalau kami bertemu dengan kalian muka dengan muka lalu kami berubah. No, Memang aku gagap berbicara, tapi bukan mengurangi apa yang semestinya. Aku bertanggung jawab pada suratku. Aku bertanggung jawab pada tulisanku. Ya, itu semua tulisanku. Surat 1 Korintus kan sudah keluar, sudah dikirim. Ini 2 Korintus. Karena itu dia siap mempertanggungjawabkannya. Nah, oleh karena itu, saudara, apa yang dikatakan Paulus? Kami memang di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Terus saudara, menarik ketika Paulus mengatakan kalimat ini. Maka dia berbicara kepada banyak orang, senjata kami bukan senjata duniawi. Kalau dalam diskusi namanya mempengaruhi, kalau dalam diskusi namanya mendekati, lobi-lobi, lalu kemudian orang agree dengan kita. No. Senjata kami senjata rohani. Kau boleh disagree dengan saya, tetapi kebenaran adalah tetap kebenaran. Saya gak akan kompromi. Karena Allah yang akan membela aku. Waduh, terasa banget. Kental banget sikap dari seorang Paulus kan, saudaraku. Padahal orang kalau model kayak Paulus gini gak bisa lobby mah habis lain. Ya. Jadi kalau arena politik itu bikin orang suka jengkel kan gini ya. Keputusan udah jelas merah. Tapi kemudian oke, tunda dulu. Selalu permainannya begitu ya. Lalu lobby antar kamar istilahnya kan. Rest dulu sebentar. Kemudian istirahat lobby-lobby antar kamar. Dari sejam jadi 2 jam, 2 jam jadi 3 jam. Setuju. Begitu sidang lagi. Ternyata bukan merah yang keluar. Oranye, Yesus. Kita kesel. Look orange. Lobby-lobbynya tadi. Karena lobby itu apa? Kita mau merah nih. Merah. Jangan gitulah ini gini-gini. Oke, kita bilang orange ya. Tetapi yang kemarin kamu bilang putih, tolong itu jadi abu-abu. Kepentingannya barter. Lu mau bermain di sana? Maka di lobby itu kalau kamu punya kelemahan lawan banyak kamu pegang, kamu tinggal ngomong. Awas lu mau ngomong apa? Jadi kita barter kekuatan yang ada. Oke lah, hari ini saya ikutin kamu orange. Tapi yang kemarin sekali lagi ya, jangan lupa. Itu bukan putih, tapi abu-abu. Jangan orange dong. Ini merah, tolong you bilang kuning. Orange, merah masih deket-deket. Oke, kuning. Tapi kemarin yang putih, awas ya, jadi biru. Bukan abu-abu. Ya, bargainingnya begitu. Deal? Deal. Jalan. Memang hanya tarik-menarik di sana. Yang sana punya borok, sini punya borok, sama-sama punya borok. Supaya boroknya aman gimana? Sama-sama jangan ganggu. Simpel toh. Paulus gak mau itu. Makanya dibilang kami tidak memakai senjata duniawi. Kami tidak memakai lobi-lobi. Kami memakai senjata Allah. Senjata rohani. Kalau memang Tuhan mau, ini mulus pasti mulus. Kalau Tuhan mau, ini hancur pasti hancur. Tetapi dalam hancur itu pun aku tegar. Waduh, keren ya. Kan orang duniawi dalam tanda petik berhasil menjebloskan Paulus ke penjara. Kan kelihatannya gitu toh. Secara kuantitatif yang bisa kita lihat kan betul dong. Dia masuk penjara berarti menang siapa? Dunia kan? Tapi sorry, justru Tuhan yang menang. Karena di penjara Paulus menunjukkan kelasnya. Dia punya kesempatan untuk menyatakan betapa sikap imannya tidak tergantung pada situasi yang ada. Ya, jadi keren sekali yang dia mainkan, saudara. Yesus disalib. Siapa yang menang? Kita bilang setan. Yesus kalah disalib, salah. Justru dengan penyalipan, dia memenangkan pertempurannya. Karena ketaatannya adalah kebebasan dan kemerdekaan kita dari dosa. Sehingga dalam kerelaan matinya, Bapa mengampuni dosa kita. Dia bayar penebusan itu kepada murka Allah yang besar itu. Di mana? Di kematiannya. Jadi kematiannya, kemenangannya. Kebangkitan hanyalah stempel terhadap kemenangan itu. Tapi kemenangan sudah dikerjakan dari kayu salib berawal dari Getsemani itu. Luar biasa ya. Tapi kalau kita mengukur secara matematika dunia tadi, Yesus kalah. Ditangkap musuhnya. Yesus kalah. Digelandang dan mau disalibkan. No, dia menang. Karena itu kalau kita tidak mau memakai cara duniawi, maka mindset kita mesti dirubah. Menjadi satu logika pikir surgawi. Matematika kita mesti berubah menjadi seperti apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, ini yang tidak kemudian mudah. Maka kita mesti merekonstruksi, merekonstruksi terus-menerus sampai menemukan struktur basis yang semestinya. Dan disitulah kita berdiri dan bertumbuh. Di kebenaran yang prinsipil. Tidak boleh mengabaikan, tidak boleh meninggalkan. Dan jangan lupa bagaimana Paulus berkata, kuasa Allah sanggup merubuhkan benteng-benteng, apapun itu. Tapi keyakinan akan kebergantungan pada kehendak Allah memang kuat pada diri seorang Paulus. Ada orang dikritik karena memang kelakuannya jelek. Tapi banyak orang dengan siasat pintar lalu lolos dari kelakuan jelek. Saya ingat betul, politis-politis begitu mewarnai gereja dan perebutan tahta begitu ya. Sehingga kadang-kadang susah, semua serba nama Tuhan. Nah ini yang kadang-kadang jadi miris. Orang mau kaya raya lalu bilang itu berkat Allah. Memang sih berkat Allah yang diberikan kepada kita membuat kita punya sesuatu, bukan? Tapi kalau itu kemudian hasil pencurian lalu bilang berkat Allah, kan salah besar dong. Yang benar saja. Hasil ketidakjujuran kok. Tapi bumbu itu menarik. Lalu apalagi berkat ini kita bagi-bagi pada orang miskin. Kan kelihatan lebih rohani lagi. Satu badan mengumpulkan uang banyak untuk orang miskin. Orang kumpulkan buat orang miskin. Wah ini badan luar biasa loh, ngurusin orang miskin. Saya pikir banyak orang Kristen terlalu naif. Diberilah kepada orang miskin ini. Dibagikan. Dapat. Semua dapat loh Pak. Yes. Coba mulai kita hitung lagi. Ada orang kumpulkan. Mari kita tolong orang miskin. Orang ini berinisiatif toh? Berarti inisiator. Si inisiator ini pasti punya kemampuan. Pasti. Tapi terbatas. Dikumpulkanlah yang lain kan? Lalu kumpul. Dia bagilah ini. Oke, terkumpul berapa? 100 juta. Lalu yang dia bagi berapa? 40 juta. 260 juta kemana? Biaya untuk membagi. Ternyata dia bebanin ke situ semua. Lalu hitung-hitung lagi. Kita lebih banyak ngasih dari dia. Padahal kemampuan kita sama. Tapi dia dapat nama yang luar biasa. Dia jadi baik, dia jadi hebat. Nolong orang miskin. Tapi kalau dihitung, waduh, gila ini orang. Sebetulnya udah ngerjain. Mestinya kalau dia inisiator, dia tidak mengambil itu. Kos distribusi harusnya dia tanggung. Mestinya 100 dikumpulkan, 100 dibagikan. Biaya mendistribusi, lo kamu urus dong. Kita berusaha untuk jujur, praktek kita di Mika begitu. Berapa uang yang dikumpulkan? Itu hak anak-anak. Itu hak staf di yayasan. Tanggung jawab kita mendistribusikan. Oh, kita perlu pergi ke Kalimantan, tanggung sendiri biayanya. Jangan suruh orang mendukung, lalu kita sendiri menelikung. Tapi jadi tidak mudah kan? Saudara boleh selusuri semua. Maka banyak sekali karena kita ini bergerak di pelayanan, lalu kan lihat juga kiri kanan. Karena waktu kita lihat kiri kanan, gila. Orang ini urus ini kayanya dari mana? Orang ini kaya karena ngurus orang miskin. Miris ya? Dulu. Jadi dia kaya dari mana? Karena ngurus orang miskin, Pak. Loh, kok bisa? Wah, orang Kristen kan paling tersentuh kalau untuk orang miskin ya. Angkat aja isu orang miskin, langsung semua nyumbang. Tapi gak ngeliat lagi. Atau orang ini kaya dari urusan itu. Banyak foto-foto Kalimantan itu yang aku tahu beredar ke Eropa kemana-mana. Uang dikirim ke yang kirim foto ini ya, dibikin lembaga. Lalu 60 juta masuk, paling 10 juta yang sampai ke lapangan sana. Orang di Kalimantan sudah senang setengah mati, padahal dia sudah ditipu. Senang pula lagi, berdoa lagi. Berkati dia Tuhan. Apa enggak makin gila ini? Rusak semua kita bikin. Tapi karena mereka enggak dapat. Bapak kan cuma ngomong saja enggak kasih apa-apa. Dia kasih apa-apa. Miris ya. Kalau kita terjun ke dalam saudara dan kita ngelihat. Gawat. Nah saya dimusuhin orang karena ngomong begini. Karena sebetulnya saya seperti memecahkan bisul orang. Lalu jadi bawa kemana-mana dimaki-maki orang lagi. Sombong, sok tahu, kayak orang gak butuh uang aja. Habis kita. Itu lagi yang diomongin. Padahal memang itu lagi dan itu lagi yang terjadi kan ya. Kita terpaksa kita bolak-balik ngomong itu lagi. Miris ya. Tapi terjadi. Hati-hati. Kasus Agi menarik ya. Rohaniawan satu ini sesudah divorce dari istrinya menikah, Ternyata semua multilevelnya drop. Hidupannya drop. Bisnis-bisnisnya drop semua. Umat juga drop. Lalu dia rekonsiliasi mau kembali ke istrinya. Supaya upgrade lagi. Jadi sebetulnya enggak jelas memang mau balik atau enggak balik. Ya. Lalu kita menemukan skandal Benny Hinn. Ternyata Benny Hinn belajar baik-baik dari A.A. Gibb. Sesudah kasus divorce, sekarang mau rujuk lagi. Dia cuma bilang, saya cuma geleng-geleng lalu heran ya. Tapi maaf, orang Kristen memang sangat pemaaf. Hebat luar biasa. Kemarin waktu jatuh ribut, sekarang di mana-mana mulai lagi. Kan dia sudah kembali kepada istrinya. So very simple. Miris ya. Akhirnya kita tidak pernah menegakkan kerajaan Allah itu. Kita tidak pernah menegakkan kebenaran. Kita kompromi. Saudara, tidak perlu kita munafik siapapun kita, manusia pendosanya kita ini. Pasti kita bikin salah. Oke? Tapi bertanggung jawablah pada salah yang kita bikin. Jalani. Kalau kau berani menerobos hujan itu nanti sakit kepala, ya terima. Itu resikonya kan. Jangan kau tengking lagi dalam nama Yesus sakit kepala. Keluar kami tengking roh pusing. Pusing bingung. Aku musing karena air tadi ini. Bukan roh ini. Roh pusing-pusing kau usir. Sampai setan pun bingung. Kau yang main hujan. Kau sakit. Aku kau usir. Padahal dari tadinya aku di luar. Aneh ya. Tapi Pak pusing ganggu pelayanan. Siapa suruh kamu? Merobos hujan, kondisi belum makan. Kamu agak lemah, ya jelas lah. Eh kalau gabruk udah kau blas, memang kelewat capek. Mau bilang apa? Mau doa pun malu rasanya. Kalaupun saya berdoa, saya doanya beda. Tuhan ampuni aku, kurang pintar aku membagi waktuku kemarin. Capek banget ini jadi. Ya, memang salahku kok. Enggak malaikat senang dengar doanya ya. Nah, ini kalau si Bingman gak ngerepotin kita nih. Gak perlu direvisi. Emang salahku kan? Aku kurang tidur. Ya bodohku. Mestinya tidur kau cukup kan? Supaya gak babak belur, gak sakit. Simpel-simpel saja. Jangan kita yang salah lalu kita bawa-bawa ke surga sana. Doa kita jadi tidak suci kan? Nah inilah menurut pemikiran-pemikiran yang menjadi penting. Bagaimana kita untuk menegakkan kebenaran. Tetapi siasat duniawi itu begitu. Supaya gini, kelihatannya menjadi manis, bagus. Padahal sebetulnya tidak. Saya sering mendengar trik-trik. Karena kita ini orang media, lalu bergaul pun agak sedikit luas. Jadi kan banyak saja informasi yang kita dapatkan. Sini sama sini kenapa, sini sama sini kenapa. Waduh, numpuk saudara. Wah mereka ada rekonsiliasi Pak. Saya ngerti rekonsiliasi siapa sponsornya dan kenapa mereka rekonsiliasi. Ini menyangkut donatur juga kok. Lalu dibahasa rohanikanlah semua. Miris ya. Jadilah umat yang teliti saudara. Saya lebih suka saudara susah percaya kepada saya. Daripada terlalu gampang kalian percaya. Tapi tolong dalam susah percayamu. Lakukan bagianmu melayani. Itu jauh lebih bagus. Siapa tahu nanti terbukti. Emang kau yang lebih benar dari aku. Ya. Jadi kalaupun kalian masuk surga aku enggak, ya enggak apa-apalah. Tapi jangan selalu berteriak-berteriak tapi enggak bikin apa-apa. Lalu malah ngerecokin kita semua. Lalu rubuhlah kita. Mestinya kaki kita dua. Tenang kan? Kalau orang Batak bilang, ay dua duhamu pak ni manu. Kan gitu ya. Tahu kaki ayam itu dua. Kalau satu ya gak bisa lagi itu ayam. Ayam itu lari karena dua kakinya. Berkelahi karena dua tajinya. Kalau satu udah repot itu. Jadi kalau dua anak berkelahi selalu ada pepatah orang Batak bilang gitu ya. Jangan. Kalian ini kaki ayam kalian. Kalau satu ribut sama-sama yang lain. Saling mengganggu gak bisa jalan kalian. Sama-sama. Itu ceritanya. Ya. Falsafah Batak ini sama dengan arti kata dua dalam Israel. Karena memang Batak dari Israel. Kalau dalam terminologi Yahudi, dua itu balance. Angkanya seimbang. Jadi kadang-kadang kalau mikir-mikir pepatah ya, karena saya dapat surat tebel. Pak Bigman tolong dijawab, apakah betul orang Batak berasal dari Israel? Saya jawab, gila jauh amat. Sampai numpuk, sayanya sampai sekarang belum saya pegang-pegang. Pusing aku. Karena banyak sekali orang Batak sombong dia, terus dia begitu kan. Karena dia pikir dia sama dengan Israel, karena Ibrani begini-begini. Alamak jauhnya gitu. Jadi saudara, ini menjadi bagian yang perlu untuk kita pikirkan bersama, bagaimana menjaga itu supaya jangan sampai kita saling melukai. Saya suka kalimat Paulus ya. Di sisi lain dia bilang, kalaupun sampai kalian ribut, ributlah. Tapi jangan sampai melukai. Kalimat ini kayaknya boleh ribut. Bukan. Namanya kita kalau sudah belum bisa terlalu dewasa ya kita ribut ya. Tapi kalau sudah saling melukai kan gawat. Oh bikin sesuatu lalu kayak saingan kita, perusahaan jadi dua. Pecah, pecah, pecah. Matilah semuanya itu. Satu pun gak ada yang berbentuk. Kita jadi agen kehancuran. Jangan terlibat di situ. Jangan ada di situ. Ini mesti kita pikirkan. Setiap langkah kita itu punya konsekuensi. Iya kan? Setiap hari-hari kita, putusan yang kita ambil, ada untung ruginya. Ya. Oleh karena itu kita perlu kehati-hatian. Itulah yang dikatakan oleh Paulus, mengingatkan kepada semuanya. Lalu dia mengatakan, kami patahkan semuanya itu dengan kuasa rohani tadi ya. Senjata rohani yang kami pakai. Dan bagaimana kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Wow, menarik sekali ya. Mematahkan setiap siasat orang yang memerubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan Allah. Kami akan menaklukkan diri kami, menawankan diri kami kepada pikiran Allah itu. Kepada kehendaknya. Perkelahian paling sengit dalam hidup adalah perkelahian melawan keinginan diri. Itu yang menjadi paling sulit. Sehingga bagaimana kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus itu. Menaklukkan segala pikiran. Kepada orang Kolose dia berkata begini. Orang-orang Kolose. Janganlah kau berpikir hal yang dunia ini. Berpikirlah seperti apa? Kristus berpikir. Pikirkanlah perkara yang di atas. Kalau hidupmu untuk surga, apapun akan kau lakukan, bukan? Tapi kalau hidupmu untuk dirimu, apapun mungkin tidak kau lakukan. Kalaupun kau lakukan, pasti untuk dirimu. Tapi kalau untuk surga, pelayanan apapun akan kau kerjakan. Dan kau tidak takut berkeringat. Akan hancur pun kau rela dalam mengerjakan apa yang Tuhan mau. Nah, ini pergumulan kita. Ini perkelahian kita. Supaya kita menjadi serius dalam hidup kita. Oleh karena itu dia mengatakan, kami selalu siap sedia ya untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa dia milik Kristus, harusnya dia berpikir dalam hatinya, kami pun milik Kristus. Artinya begini, kau milik Kristus? Oke. Kalau kau milik Kristus, ukurlah dirimu, lalu kau lihat yang seberangmu, kan? Paling tidak kau berpikir dia milik Kristus. Kenapa? Minimum kalau kau lihat dia pelayanan, kau enggak. Kau kurang baik, dia baik. Bagaimana kau bilang kau milik Kristus, dia enggak? Malu kau. Tapi orang Kristen paling yakin dia milik Kristus. Yang lain, bukan itu. Milik busus itu. Ngeri ya kadang-kadang ya. Saya selalu belajar pikir ya. Oke, kita gini, tapi lihat dia. Ya sih motifnya apa-apa pelayanannya. Oke, memang ada punya kelemahan, kekurangan, ABCDFG. Tapi sebetulnya, ya plus minus. Kita lihat kok hatinya itu untuk Tuhan. Dia tidak pernah merusak tubuh Kristus. Jangan klaim untuk dirimu lalu kau abaikan orang lain. Lihat juga dong, ukur dong. Omong kosong kalau bisa kupaksa kalian semua suka pada aku dengan segala apa keberadaan. Omong kosong itu. Kenapa? Jangankan kalian, istriku saja tidak. Walaupun kalau dihitung-hitung 99 dia suka, ada satu yang enggak ya. Walaupun angka itu udah nyampe. Tapi pasti selalu ada yang tidak suka, tidak cocok, tidak pas. Tak bisa enggak itu. Tetapi totally kita lihat, oh angka dia di atas rata-rata kok. Hargai ya tuh. Oh, Pak Bigman ini kalau begini. Oke lah begini. Sombong kali, keras kepala kali, diomongin gak mau. Oke lah, gak mau diomongin keras kepala kali. Ya, pertanyaan sederhana saja. Menurut kalian aku kerja keras enggak? Kerja keras. Oke, keras kepala tapi juga kerja keras kan? Udah seimbang lah itu kan? Enggak mau diomongi, oke. Tapi kulakukan enggak apa yang kalian bilang? Dilakukan sih. Ya sudahlah, enggak mau diomongin tapi tetap melakukan. Nol itu kan? Sudah zero posisiku. Tapi kalau dua ini kalian lupakan, ya habislah aku. Oh, tunjukkan salahku dua. Lihat kau, bisa jadi empat itu. Karena mencari kesalahan kita sangat kreatif. IQ kita tinggi. Untuk menemukan kesalahan orang, paling gampang itu. Saudara kalau baca para misionari, saudara kalau baca model si Paulus, si Petrus kita bilang, atau si Paulus. Kalau Paulus itu ngomong, waduh, meremelek kita baca suratnya itu ya. Tajam, keras, tidak ada kasih mungkin kita bilang. Sombong. Aku lebih hebat dari yang lain. Aku melayani jungkir balik. Padahal dengan tulus dia kasih tahu. Dari mana kita tahu tulus? Karena itu dilakukannya. Dia keluar masuk penjara. Dia tidak pernah berhenti. Makan pun. Dia pelayanan. Tidak makan pun. Dia tetap kerjakan. Yang lain diem. Makanya rasul-rasul bilang apa? Paulus luar biasa. Rasul belum keliling dunia mereka. Paulus sudah. Tapi yang lain keliling dunia memang pusing. Karena pikirannya sangat judaistik. Susah dia berdialog dengan orang Yunani. Paulus itu scholars. Dengan orang Yunani pun dia bisa berdialog. Ya. Saya bilang selalu, kalau ada orang kaya, sombong, masuk akal itu ya. Bisa dimengerti. Tapi kalau miskin kau terus sombong lagi, aduh susah memahami itu, mujizat itu. Sudah melewati otak kita ini memikirkan itu. Kawan ini miskinnya tapi sombong kali. Kalau dia kaya sombong, ya ngerti lah kita ya. Memang kayanya dia. Ada modalnya untuk sombong. Kawan ini gak ada modal, tapi berani. Repot itu kan. Maka kalau kalian ngeliat orang kaya sombong, ah dia kaya sombong. Saya selalu bilang gak apa-apalah, ada sih alasan untuk sombongnya. Memang gak boleh, tapi baguslah masih ada alasan. Kalau kau, susah aku ngeliat kau. Udah miskin pun masih sombong. Persiantar. Gentleman. Orang mati boleh asal gaya. Itu siantar memang begitu ya. Mati boleh asal gaya. Jadi saudara kita mesti pikirkan memang betul ya. Jadi bagaimana menempatkan diri itu. Jadi menilai, melihat. Nah inilah orang-orang yang kemudian meneropong menghajar Paulus. Sehingga Paulus mulai menyatakan, ini loh aku. Dia berdiri, dia tunjukkan kelas. Tunjukkan mana salah, mengagumkan ya. Tunjukkan di mana motifku mencari keuntungan buat materi. Maka dia mengata orang Korintus kan. Berkali-kali aku dicambuk, disesak, diuber-uber seperti penyamun. Tahukah kau? Terpaksa aku puasa karena kapal pecah. Berapa kali aku didera. Hampir mati. Nyasa. Kehilangan akal. Tapi tidak putus asa. Aduh. Situasi yang pelik. Dia lewatin. Kenapa kalian gak bicara itu? Kenapa kalian selalu bicara, Paulus kalau ngomong terlalu keras, yang itu gak kau bicarakan. Saudara, kalau orang kerja keras, melihat orang kerja tidak keras, pasti dia marah. Jangan marahin marahnya, marah-marah melulu. Nantilah, memang dia pekerja keras, kau malas, ya pantas lah kalau dia marah. Mendingan kau perhatikan, dia kerja keras gak? Kerja keras sih pak, tiru. Jangan marahnya kau ributkan. Mau belajar apa kau dari sini? Ini kita mesti perhatiin saudara. Orang kalau semua dikerjain, kerja sungguh-sungguh. Lalu orang agak kerja salah. Dia marah. Ih, kalau saudara ngerti ya. Ketika marah itu aja kita ada energinya luar biasa. Pengennya itu gak marah. Tapi kerjaan gak beres. Lewatan. Orang cuma gampang ngomong marah-marah melulu. Loh, kenapa marahnya? Tanya tuh. Kalau kau penyebabnya yang ada, marahi dirimu. Kenapa aku bikin dia marah terus? Kan begitu dong. Baru kita bisa maju. Kalau enggak akan maju-maju. Bagaimana Paulus memainkan perannya itu luar biasa ya. Maka dikatakannya apa? Supaya tiap orang itu tahu. Bahkan enggak kalau aku agak berlebih-lebihan bermegah. Ya atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami. Untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu. Dalam hal itu, aku tidak akan mendapat malu. Kalau aku boleh mau bermegah ini, aku membangun kalian jemaat Korintus. Itu loh kalimatnya. Saya pikir lawan Paulus langsung bilang, tuh kan dia sombong. Padahal Paulus sudah bilang ya, kalau mau bermegah. Tapi mau bermegahnya gak dilihat, padahal dia kan gak mau. Ini yang susah ya. Makanya kalimat Paulus itu banyak disalahpahami terus. Di Roma pun begitu. Surat-surat itu kalau kita baca ya, kita ngerti latar belakangnya. Waduh, berat amat ini Paulus. Kelahi terus dia. Mesti menghadapi para pengkritik yang tidak bertanggung jawab. Gak gampang. Ya. Nah oleh karena itu dia mengatakan, aku mau. Apa, aku tidak mau seolah-olah aku menakut-nakuti kalian dengan suratku. Kalian begini, kalian begini, kalian masuk ke neraka apa. Bukan. Aku gak nakut-nakuti kalian. Aku bicara kebenaran. Tapi memang itu menyakitkan. Aku bicara fakta, bukan membesarkan diriku. Oh. Kalau memang aku salah, biarlah Tuhan menghakimi aku. Itu kalimat Paulus itu semangat luar biasa. Berani dia berperkara. Karena memang hatinya murni. Maka apa yang diucapkannya, lihat dengan apa yang dilakukannya. Kalau sejalan, hargai. Tapi kalau dia ngomong pelayanan-pelayanan, tapi dia enggak, boleh kita ngomong. Sorry Pak, yuk ngomong terus, tapi enggak pernah lakukan. Kamu ngomong pelayanan orang miskin tolong, kamu enggak pernah nolong orang miskin. Tegur dia. Mau pendeta apapun itu. Ya. Nah ini yang kita mesti perhatikan sungguh-sungguh. Oleh karena itulah, kita harus hati-hati di dalam seluruh kehidupan kita. Ya, karena orang seringkali mengatakan surat-suratnya memang tegas dan keras, tapi kalau berhadapan sikapnya lemah, perkataannya tidak berarti. Paulus bilang, tidak. Apa yang kutulis, itu akan kulakukan dan aku akan berdiri di situ. Saya adalah orang yang sangat mencintai dan mengagumi tulisan-tulisan Rasul Paulus. Tentu yang pertama utama Kristus yang kita cintai, bukan? Itu sudah otomatis. Tetapi sebagai figur dalam pelayanan, bagi saya Paulus sangat mengagumkan. Kekritisan dan ketajaman berpikirnya yang luar biasa, beranian melakukan, itu sangat mencengangkan. Kalau Paulus hanya tukang ngomong, gak ada Alkitab ini. Kalau Paulus hanya tukang ngomong, kita gak lihat itu. Karena begitu dia ngomong, dia berani ngomong kepada jemaat. Kalian lihat aku, teladani aku. Udah tuh kalimat berat ya. Itu Paulus. Lihat aku, teladannya. Saudara-saudara, ingat selalu, kalau kita mau melihat kesalahan orang, gampang itu. Kalau kau mau melihat kesalahan istrimu, gak perlu waktu 1 jam. 1 menit, 100 kesalahan itu. Kalau 1 jam udah gak tahu lagi aku. Itu sebab ketika ada suami istri, mau divorce, lalu dibikin retreat. Ya. Jadi banyak juga pasangan-pasangan yang mau divorce ini ikut retreat. Di Jerman. Gereja menarik juga idenya. Katolik yang ada. Sesudah itu ada pastoral, ada counseling session. Hampir lebih dari 60%, mendekati angka 80, tidak jadi cerai, rukun lagi. Salah satu sesi yang menarik, saudara. Yang perempuan di counseling sama yang biarawati di sebelah sana, ada yang pastor, ya ahli-ahlinya semua. Pertanyaannya menarik. Apa yang paling gak kau suka dari suamimu? Yang sebelah sana, apa yang gak kau suka dari istri? Begitu tanya gak suka, cepat sekali. Tanya tambah kertas. Gak cukup rumahnya selembar. Kasih lagi. Terus ya, kayak nulis surat loh. Ya, 3-4 lembar habis folio. Waduh, udah selesai kan? Oke, jadi coba baca lagi. Masih ada yang kurang gak? Baca lagi, udah 4 lembar. Masih ada yang kurang lagi. Oh ini belum, masuk lagi. Udah selesai, udah. Hanya 5 lembar. Udah ya, ngobrol. Jadi memang suamimu begini ya, kamu gak suka gini, iya. Oke, sekarang dikasih kertas lembar baru. Ini cuma perlu 5-10 menit. Kasih lembar apa, 5 menit udah banyak ya. Dikasih lembar baru, sekarang coba kamu tulis. Apa yang baik dari suamimu? 5 menit sudah menyelesaikan 5 lembar. Ini 5 menit belum mulai-mulai. Mikir itu siapa yang baik. Karena semua kan udah jahat semua nih. Baiknya mana lagi kan gitu. Wah dia bingung. Dia gak tulis, dia gak bingin. Lama 5 lewat 10 menit. Sudah 2 kali waktu untuk menulis kejahatan itu, kesalahan itu, yang 5 lembar itu. Udah habis 2 kali waktu. Belum 1 pun. Terus dibantu sama konselor. Udah gini. kamu gak usah terlalu pikirkan terlalu banyak. Coba kamu tenang saja. Cobalah satu saja lah. Masa sih gak ada yang baik dari kamu satu. Oh iya dia sih tanggung jawab orangnya pak. Ya. Biar kasar-kasar, nyakitin tapi tanggung jawab. Ah tulislah situ. Tanggung jawab. Oke. Terus pikirkan lagi. Pikir lagi. Satu lagi. Pikir lagi. Lama-lama dia cepat nulis. Sudah ditulis. Dapat ini 10. Ya di sini 50 kesalahan. 10 yang bagus. Tapi waktunya sudah jumpalitan ya. Ini 5 menit, ini 50 menit. Lalu diginiin kan. Close. Oke. Kamu kan bilang tanggung jawab. Iya. Lalu kamu ribut karena dia keras kalau ngomong kayak ngebentak. Iya. Kalau ada orang tanggung jawab kerja keras gak? Kerja keras. Kalau orang kerja keras lalu sikapnya agak keras, salah gak menurut kamu? Ya enggak sih. Lalu kenapa kamu bilang gak suka? Dia kalau ngomong terlalu keras bentak-bentak. Tapi kamu bilang tanggung jawab dia pekerja keras. Mulai mikir. Oh iya pak. Oke. Kalau gitu sebetulnya kerasnya ini masuk akal dong. Wajar dong dari sikap dia tanggung jawab dan pekerja keras. Iya sih pak. Coret. Dia pelit. Uang itu hitung-hitungan. Terus dilihat apa yang kamu suka. Dia kerja keras, tanggung jawab. Diterusin sama konselor. Dia kalau tanggung jawab itu pakai duit gimana? Memang sih tanggung jawab betul pak. Irit dia benar-benar yang diperlukan. Lalu kenapa kamu ribut bilang dia pelit? Irit sama pelit kan beda ya. Terus pikir-pikir lagi. Iya pak. Kalau gitu coret. Coret. Lama-lama yang 50 ini habis kecoret semua gara-gara yang 10 itu. Karena konsekuensinya ada. Kenapa kamu gak lihat ini? Karena sebetulnya tidak pernah menghargai pasangan. Di sebelah sana pun suaminya begitu. Istriku boros kebalikannya semua ya. Nyambung. Tapi ada lagi, malu lagi. Hanya dua-dua diketemukan. Ini loh kalian. Lalu ngomong. Hanya damai. Pasang suami istri muda, dua-dua pelayanan. Cukup diberkati secara finansial. Sudah mau bubar. Mertuanya datang. Itu saya baru. Tahun 2000 ya. Belum dioperasi. Apa klep saya belum di ini. Saya dalam kondisi di rumah. Pak pendeta minta tolong. Alasnya ya udah saya. Datanglah dia ke rumah saya. Ini kan kira-kira 12 tahun yang lampau. Waktu dia datang, dia kaget. Karena rupanya saya sepantaran sama anaknya. Bahkan anaknya lebih tua dari saya beberapa tahun. Tapi karena udah janji dia datang. Dia kaget. Dia pikir saya lebih tua. Jadi dia agak kaget dalam pengertian, aduh bisa gak nih Pak Pendeta konseling anak saya yang umurnya lebih senior kan gitu. Tapi saya gak tahu tuh pikiran dia ceritanya belakangan. Hanya kenal ngomong ya. Jadi 7 kali pertemuan lah. 1 awal bareng-bareng, yang kedua terakhir bareng-bareng, 5-nya itu sendiri-sendiri begitu. Jadi saya waktu habis cukup banyak. Akhirnya simple. Sudah mereka pada titik mau divorce, sederhana dari semua rumusan itu. Suaminya menerjemahkan istrinya boros, tidak bisa atur waktu, bukan ibu yang baik. Itu intinya. Istri bilang suaminya terlalu keras, mau menang sendiri, memperlakukan dia kayak pembantu, tidak pernah menghargai. Waduh, cukup berat ya. Lalu kalau kita review, lalu saya pas ngomong, saya bilang saya tunjukin nih. Ini profil suami kamu. Tahu dong suamimu dulu orang miskin. Ya tahu lah pak. Belum kawin kan aku tahu siapa dia. Tahu gak cerita bagaimana dulu kalau mereka makan? Ya dia pernah cerita pak. Mamanya itu kalau nasi satu butir sisa di piring, saya dijewer anaknya, diambil, dan piring itu sudah bersih betul itu. Sebetulnya gak perlu dicuci pun sudah bersih itu. Nah itulah kalau makan. Yang di sini, anak orang kaya, pejabat bapaknya. Bulan tahun apapun sudah selalu dirayakan, dan kalau makan gak pernah kekurangan. Bahkan tidak pernah habis. Lalu tas setengah, tas seperempat, ada aja, mbak, habis. Terus gak habis, dibuang, beladar, bludur begitu ya. Dan kemudian kalau minta apa saja dapat. Diantar sopir, diantar apa. Yang ini semua kerja sendiri, lalu kawinlah mereka. Suaminya mau, istrinya kayak mamanya itu. Ngurusin anaknya semua kan. Yang kedua, dia mau istrinya itu tanggung jawab lah, bukan cuma ngurusin anak. Ngapain mesti supir yang jemput? Dia mau suaminya, istrinya itu tahu urusan di rumah. Ini istrinya sendok garpu dimanapun gak tahu. Apa yang hilang pun dia gak tahu. Karena dia gak terlalu ngurusin. Mbak. Suaminya gak suka denger itu. Masa dia murid rumah tangga gak tahu? Istrinya suka belanja pakai kredit card terlalu banyak menurut suaminya lalu di cut. Pakai handphone dikurangi. Dikasih batasan pulsa. Lu kenapa sih kalau mau cuma telepon orang pakai handphone? Ada telepon rumah. Wah jadi geger lah mereka. Istrinya senang main golf. Boleh main golf, tapi sesudah jemput anak. Gila, masa gue siang-siang suruh jemur? Jadi ribut lah ceritanya. Lalu saya bilang, jadi kamu tahu suamimu begini? Oke. Saya tanya lagi suaminya. Waktu you menikah sama istri you, ini profil istri you ngerti. Anak orang kaya begini-begini. Ngerti, Pak. Sekarang kalau dia anak orang kaya, biasa diladenin pembantu. Minta apapun dikasih. Sekarang minta gak dikasih, menurutmu menderita gak dia? Ya iya, Pak. Oke. Terus kutanya lagi dong ya. Nah sekarang, kalau dia biasa, dulu sama pembantu sekarang suruh supir jemput anaknya, bukan dia yang jemput, masuk akal gak? Ya masuk akal, Pak. Dia suka main golop. Dulu dia waktu masih remaja, jalan sana, jalan sini. Masuk akal gak? Masuk akal, Pak. Ikutanya lagi istrinya kan. Kalau suamimu gini masuk akal gak pelit? Karena memang dulu begini. Iritnya luar biasa. Masuk akal, Pak. Kalau dia keras minta kau gini masuk akal gak? Masuk. Kalau gitu ngapain kalian ribut? Sama-sama masuk akalnya kalian bilang. Diam dua-duanya kan? Kalian tahu masalahnya apa? Karena kalian gak pernah kenali siapa pasanganmu. Yang sebetulnya kau tahu datanya. Susah amat sih. Sama istri saya kalau kerja ini paling berat. Dia orang teknik. Semua serba dihitung. Saya orang marketing tulen. Apapun kerjakan dulu urusan belakangan. Ini gak bisa. Kalau gak bisa melulu, mati nanti tabloid ini kau bikin. Tapi seringkali saya jalan kejeblos. Tapi gak terlambat jalan pun dia mati juga, kita gak berkembang. Sampai lama-lama saya mesti belajar ngerti kan. Orang marketing sama orang finance pasti selalunya ribut urusan itu. Satu mau entertainment jangan pakai-pakai bond. Yang satu bilang gila lo seperak juga mesti bond. Bagaimana mau dibukukan kalau gak ada bond? Menemukan itu saudara adalah cuma satu. Sadari posisi dia memang harus begitu. Oke, kamu harus begini. Cari titik temunya. Selesailah urusan mereka berdua saudara. Sebetulnya ada persoalan inti? Gak ada. Lalu persoalan apa? Diri sendiri. Ketika bisa memahami pasangannya mereka selesai. Bagaimana dengan kita di bergereja? Sama ya. Persoalan kita adalah persoalan kita sendiri sebetulnya menilai orang. Tanpa pernah mau menghargai dan mengerti kenapa dia begitu, kenapa dia di sini. Ya, coba saudara di posisi yang sama, pasti akan beda. Karena itu yuk belajar yuk. Sehingga dengan demikian kehidupan itu betul-betul apa yang disebut senjata rohani adalah bagaimana cinta kasih, pengertian membuat kita bisa memahami yang lain. Ayo kita pakai itu untuk berkelahi. Sehingga bukan untuk kemudian saling melukai dan meniadakan satu dengan lain. Nah biarlah bagaimana senjata rohani itu menjadi dasar dari semua yang kita kerjakan. Sehingga ada korporasi di antara kita dan bukan konfrontasi. Sehingga kita sama berkarya dan saling melengkapi. Ternyata orang yang lambat kerja ada bagusnya untuk yang cepat. Yang cepat kerja seringkali seperti gas. Kalau gak ada yang rem nabrak tembok mati. Tapi kalau lambat terus gak nyampe-nyampe itu. Maka cepat lambat mesti penting. Ada yang ngingetin, oh iya ya cepetan nih kurangi lagi. Sehingga kita aman terus. Kau kelambatan cepat lagi. Saling mengisi. Saya akan tutup dengan kerjasama yang paling hebat dari Mr. Honda. Ya, yang punya pabrik Honda. Sesudah Perang Dunia, pembangunan perekonomian Jepang mulai bergerak perlahan. Honda adalah salah satu yang mulai bergerak secara luar biasa. Honda dan seorang sahabatnya Takajima atau apa finance direktornya dia, yang temannya dia juga, ini berdua luar biasa. Honda itu adalah seorang yang selalu turun, kalau cari Mr. Honda jangan pergi ke kantor cari orang pakai jas, gak ketemu. Salah-salah semua nanti, itu manajernya atau apanya. Cari ke dalam, dia suka ke bengkel pakai werpak, ke pabrik masuk, dia ikut ngutang-ngatik. Ya, paling comfortable itu memang mobil dulu kan selalu Honda, karena, tapi begitu nikmatnya, tetapi selalu kalau shock breaker saja dia AC dengan PR-nya dengan segala macam satu set truk AC. Jadi kalau rusak gantinya mahal. Kalau Toyota bisa dipretelin 3 item, Honda satu set. Tapi memang jadi nikmat. Sekali ganti kan mesti ganti 3-3. Jadi betul-betul seimbang. Kalau Toyota kan ini agak keras diganti, tapi PR-nya kan sudah lemah tidak seimbang lagi dengan itu. Selalu jadi kurang mencapai titik optimalnya. Ya, cara Honda kerja begitu. Tetapi karena dia bikin gitu, yang finance bilang, lu gila, lu gak bisa nih, terlalu mahal, jadi begini. Ribut terus nih, berdua nih. Kayak Tom and Jerry. Tapi ribut terus, berteman terus, memang teman deket. Hanya saling ngertiin. Dan kemudian mereka melejit sama-sama. Hanya kalau ada ditanya, kenapa Honda eksis? Karena perpaduan Tom dan Jerry. Saya pikir-pikir lagi ya, iya ya. Yang satu kontrol uang terus, satu mau risot terus. Kan itu buang uang terus, belum tentu masuk. Lu bikin gini memang enak tapi mahal. Kayaknya dapat kelas juga tuh. Makin kemarin memang perbedaan mobil makin mendekati karena orang sudah bisa seberang-menyeberang tiru teknologi ya. Tapi waktu lampau itu bedanya luar biasa. Ya, nah oleh karena itu saudara, saya pikirin orang dunia ya. Hah? Duduk di kantor itu dengan perbedaan keunikan yang kelahi terus tiap hari. Ada aja yang mereka ributin. Tapi heran, begitu makan bareng lah gitu. Ngobrol lagi, antar ribut lagi gitu. Ya. Tetapi hanya mereka menjadi kelekatan yang hebat dan mereka berhasil. Orang dunia. Saya mulai membayangkan kalau saja kita anak-anak Tuhan. Ya, memakai senjata rohani itu. Membuat kita dalam perbedaan menjadi kepelbagaian yang saling memperkaya. Betapa hebatnya kita. Biarlah ini kita pikirkan dalam hidup kita. Maka suami istri itu dikatakan bukan lagi dua, tapi begitulah jemaat itu berbagai anggota, tapi satu tubuh Kristus. Kalau itu kita punya semua, luar biasa ya. Jadi supaya pendeta bersemangat, kebaktian, khotbah gitu kan. Tugas kalian lah bawa jiwa itu kan. Kalian lah ngisi-ngisi kursi kosong itu. Masa kami juga? Tapi kalau kalian gak mau, kami juga akan mengisi itu. Maka kami kan gak enak sebagai pendeta Yesus ya. Masa kita berdua masuk surga ya? Yang lain gak kan? Kami ini sebetulnya rendah hatinya ini. Jadi berbagi-bagi tugas lah kami pendeta ini kan? Ayolah kalian juga ambil bagian, isilah tempat itu. Oke? Oh ini kurang, itu kurang. Jangan cuma bilang ini kurang. Apa yang kau lihat kurang, tambahkan di sini. Ya kita gak punya kapasitas, kita gak punya kemampuan kerjain. Pendeta tidak selalu bisa semua. Silakan. Tapi jangan dalam tataran saja, lalu didiskusikan, dilempar, lalu bola panas menggelinding ke sana ke sini. Nggak tahu siapa yang mau eksekusi. Supaya kita ibadah bagus, kalian datanglah, kerjakanlah, berpikirlah, lakukanlah. Maka saya percaya, kita akan jadi satu kegerakan yang luar biasa. Tidak terlalu penting berapa jumlah kita, tapi penting berapa mutu kita. Ya, supaya kita berkualitas di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita dalam memainkan peran kita. Selamat berkompetisi dalam perang rohani. Amin. Kita berdoa. Ketika kami memikirkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sadarlah kami betapa hidup kami tidak sederhana. Perkelahian yang harus kami jalani, kiranya Tuhan ingatkan kami tak bergulat secara duniawi, lalu saling melukai dan hancur di dalamnya. Tapi buat kami mempergunakan senjata rohani, supaya perbedaan kami justru jadi berkat ilahi yang bisa diapresiasi menjadi sebuah kekuatan yang nyata. Kebersamaan yang indah. Gelombang dari luar datang silih berganti menghantam kami, buat kami saling menjagai dalam kebenaran, sehingga memproteksi satu dengan lain, tak memberi ruang pintu jendela untuk musuh masuk ke dalam. Tuhan tolong kami. Kami berdoa supaya kami diberi bijaksana memainkan sikap peran kami. Sehingga tiap putusan kami, tiap tindakan kami adalah pembalut, penguat, pengikat kebersamaan kami. Bukan pertikaian, perpisahan kami. Hanya kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, tuntun pimpin dalam cinta kasih-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi gereja-Mu, rencana kerja, program yang ada Tuhan tolong pimpin. Rencana pengadaan gedung dan segala sesuatu kembali ke dalam kehendak-Mu. Ke tangan-Mu kami taruh biar Tuhan mengaturnya bagi kami. Ajari kami berjalan di jalan-Mu. Mensyukuri tiap karya-Mu. Hidup untuk puji hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan segenap kehidupan kami, tiap langkah kami ke dalam tangan Tuhan. Kepada seluruh jemaat-Mu, biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan kekuatan. Kesembuhan bagi yang sakit dalam belas kasihan. Kekuatan bagi yang lemah. Membakar kembali kobaran api melayani bagi mereka yang tawar dan mulai undur. Tuhan ingatkan kami. Tak sekedar memperhatikan diri dan merasa diri kami paling benar. Tapi kami boleh berbalut satu dengan lain. Saling merasakan apa yang menjadi kesulitan saudara. Sehingga kami sungguh satu bangunan yang kokoh berdiri untuk kemuliaan Tuhan. Kami serahkan hidup kami sebagai gereja-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur, mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.